رحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوتي أرشدني أرشدكم الله رحمنا الله وإياكم. Kita lanjutkan lagi درس kita pada kitab سفينة النجا فيما يجب على العبد لمولاه karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang mubtilatus shalah, jadi hal-hal yang dapat membatalkan salat. Pada pasal berikutnya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami masuk kepada pembahasan tentang niyatul imamah. Beliau mengatakan alladzi yalzamu fihi niyatul imamati arba' al-jumu'atu wal-mu'adatu wal-manzuratu jama'atan wal-mutaqaddimatu fil matar. Jadi satu hal yang kemudian harus dipahami sebelum memahami bab ini, bahwa bagi seorang yang salat berjamaah dan dia berposisi sebagai makmum, maka dia ketika berniat dia harus meniatkan diri sebagai makmum. Dia harus meniatkan diri sebagai makmum. Kenapa? Karena dia mengikatkan sholatnya atau menggantungkan sholatnya kepada sholat imam. Menggantungkan sholatnya kepada sholat imam. Hal ini seperti misalnya, ya bagaimana ketika seorang dia datang, kemudian dia masbuk satu rakaat. Maka ketika imamnya pada rakaat kedua dan itu duduk tasyahud awal, dia seharusnya tidak duduk karena dia baru rakaat pertama. Tapi karena dia menggantungkan sholatnya kepada imam, maka dia mengikuti imam. Begitu juga ketika imamnya pada rakaat ketiga langsung berdiri, sedangkan dia seharusnya duduk tasyahud meskipun itu sunnah. Secara tata cara dia duduk tasyahud, namun kemudian dia mengikuti imamnya dalam hal itu. Maka bagi seorang makmum dia diharuskan kemudian berniat sebagai seorang makmum karena dia menggantungkan sholatnya kepada seseorang, dalam hal ini imam. Lantas bagaimana dengan imam? Adapun seorang imam, tidak ada kewajiban bagi seorang imam untuk berniat sebagai imam. Maka tidak harus seorang imam itu berniat sebagai imam. Maka dari situ, dari kewajiban makmum, keharusan seorang makmum berniat sebagai makmum, dan ketidakwajiban seorang imam berniat sebagai imam, maka dari sinilah kemudian ada permasalahan ini, yaitu apa, kondisi yang di luar dari kondisi imam tadi. Maknanya kondisi umum imam adalah imam tidak wajib untuk berniat sebagai imam, namun ada kondisi-kondisi di mana kemudian seorang imam itu dia diwajibkan niatul imamah, diwajibkan berniat sebagai imam. Diwajibkan berniat sebagai imam. Yang pertama adalah di sinilah kemudian Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami memasukkan pembahasan ini, alladzi yalzamu fihi niyatul imamati arba'. Yang diharuskan di dalamnya itu ada niatul imamah, maknanya seorang imam berniat dia sebagai imam, itu ada empat sholat. Al-jum'atu, yang pertama adalah sholat jum'at. Pada sholat jum'at, seorang imam dia harus berniat sebagai seorang imam. Jadi seorang imam harus berniat sebagai seorang imam. Kenapa? Karena memang sholat Jumat itu tidak layu tasawwur, tidak tidak mungkin kemudian seorang melakukan sholat Jumat tanpa kemudian dia berjamaah. Ya. Ya, gak ada kemudian kemungkinan sholat Jumat itu dilakukan seorang diri. Ya. Dan insya Allah nanti pada pembahasan berikutnya akan dibahas ya, tentang sholat Jumat. Ya. Kemudian al-mu'adah. Ya. Ya, sholat jamaah yang diulang tentunya. Karena ini bukan sholat orang sholat sendirian. Ya, kenapa? Ya, karena apa namanya? Kalau sholat sendirian kan dia gak perlu niatul imamah. Maknanya al-mu'adah di sini adalah sholat jamaah yang kemudian diulangi. Kemudian yang berikutnya wal-mandhuratu jama'atan. Jadi misalnya sekelompok orang berniat bernazar secara jamaah, bernazar untuk sholat berjamaah, meskipun ya bernazar untuk sholat berjamaah. Ya. Maka ketika itu apa? Ketika itu mereka sholat, si imamnya wajib ya berniat sebagai seorang imam. Ya. Ya, kalau apa namanya? Ya bagaimana? Usalli faradhan. Misalnya usalli salat ya fardhu nadhri ya, jamaat atau imaman ya. Ini sebagai imam. Wal mutaqaddimatu fil matar. Ya, wal mutaqaddimatu fil matar. Wal mutaqaddimah di sini maksudnya adalah orang yang sholat jamak takdim yang disebabkan karena matar, ya, yang disebabkan karena hujan. Ya, orang yang sholat apa namanya, sholat jamak takdim, ya, yang jamak, yang sebab dari jamaknya tadi adalah matar. Maka keempat kondisi ini, ya, keempat sholat ini, ya, apabila kemudian seseorang atau sekelompok orang melakukan keempat, atau seseorang dia menjadi imam dari keempat sholat ini, maka diwajibkan baginya untuk meniatkan sholat, apa meniatkan sebagai seorang imam. Ya. Mana di sinilah niyatul imamah itu tadi. Ya. Jadi ini tasawur masalah dari yang perpasal yang disampaikan oleh Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami. Alladhi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Al-jumu'atu wal-mu'adatu wal-mandhuratu jama'atan wal-mutaqaddimatu fil matar. Yang wajib ya niyatul imamah, berniat sebagai seorang imam, maka empat. Ya, salat Jumat, ya, salat yang jamaah yang diulangi, ya, kemudian salat yang jamaah yang dinazarkan, kemudian salat jamak takdim yang disebabkan karena hujan. Kemudian ikhwati arsyadina sadakumullah rahimanallahu wa iyakum, kita masuk kepada pasal berikutnya, faslun syurutul qudwati ahada asyar. Ya. Pada pasal ini Syekh Salim bin Sumail al-Hadrami beliau masuk kepada pembahasan tentang syarat-syarat sahnya salat berjamaah. Ya. Syarat-syarat sahnya salat berjamaah. Di sini beliau menyebutkan ada 11 ahada asyar. Ya. Yang pertama adalah alla ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Ya. Jadi seorang makmum itu di antara syarat sah ya salat berjamaahnya adalah dia tidak mengetahui, maknanya ya dia tidak mengetahui imamnya itu ya berhadats au ghairihi, maknanya ya bernajis mungkin, atau ya apa namanya, atau misalnya imamnya berbeda dengan di arah kiblat misalnya. Nanti kita bahas. Jadi yang pertama adalah alla ya'lamu butlana salati bihadatsin aw ghairihi. Ya. Jadi dia poinnya adalah kepada butlana salati imamihi. Dia tidak meyakini kalau salat imamnya batal. Misalnya bihadatsin, misalnya tadi kita duduk ngobrol sama imam. Ya. Terus ya, maaf misalnya kita dengar imamnya kentut. Ya. Datang azan Isya. Ya, kita lihat imamnya itu tidak ya, tidak apa namanya? Tidak wudu. Tidak wudu, langsung sholat. Loh. Nah, kita sebagai orang yang meyakini bahwa imam ini salatnya batal, ya, maka tidak bisa kemudian, tidak sah kemudian kalau kita berjamaah dengan imam tersebut. Sedangkan orang lain misalnya yang dia tidak tahu, ya, dia enggak tahu, ya, dia tidak, tadi habis maghrib dia enggak ngomong, enggak ikut ngobrol sama imamnya misalnya, atau dia enggak dengar imamnya tadi batal, ya, maka dia sah. Kenapa? Karena dia enggak tahu. Ya, sedangkan kita yang tahu, enggak sah kemudian kita bermakmum di depan, di belakang seorang imam yang kita tahu dengan pasti bahwa imam itu sholatnya batal. Baik itu karena hadas, ataupun karena najis, ataupun karena misalnya ya, hal lainnya. Ya. Kemudian, ya, di sini disebutkan kal hadasi wal kufur. Oh. Misalnya, imamnya, kita tahu ternyata imamnya dia katakan, bagi saya zina itu halal misalnya. Ya. Kita dengar imamnya ngomong seperti itu misalnya. Ya. Dan kita pahami bahwa zina itulah ya perkara yang ma'lum minad-din bid-darurah, ya. Yang tidak ada orang seorang muslim pun yang jahil bahwa zina itu haram, harus dia menghalalkannya misalnya imamnya tadi. Kita tahu. Jadi kita lihat dia mengimami sholat. Nah, kita sebagai orang yang tahu, enggak boleh kemudian kita berimam di belakang imam seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Wakal ilmi bil butlan, ya. Hal yang mirip dengan mengetahui imam itu batal adalah apa? Ya. I'tiqaduhu dzalika wa in lam yahkum bi butlanihi. Misalnya gini, saya berasumsi imam ini batal atau salatnya tidak sah. Kenapa? Misalnya dalam masalah arah kiblat, saya berijtihad bahwa kiblatnya itu menghadap ke salah satu arah. Ya. Menghadap ke barat misalnya. Sedangkan ya, imamnya berpendapat, enggak ke barat laut misalnya. Ya. Berarti saya yakini bahwa ini imam kiblatnya salah. Dia tidak istiqbalul kiblah misalnya. Ya, maka saya yakini itu. Ya, atau bukan iya, saya meskipun bagi imam itu sholatnya sah. Kenapa? Karena imam juga yakin bahwa tadi. Lah, bagi saya yang kemudian tadi beristihad dengan arah kiblat misalnya, ya, beristihad dengan arah kiblat, arahnya barat, sedangkan imam barat laut, ya, misalnya berbeda arah atau malah imamnya ke arah utara misalnya, kan berbeda arah kiblat. Ya, saya yakin ini, ya. Berarti kalau saya yakin arah kiblat saya yang benar, bahwa saya yakin, jadi konsekuensinya adalah apa? Arah kiblat imam salah. Ya, bagi saya, maka bagi saya tidak boleh kemudian bermakmum di depan, di belakang imam yang atau tidak sah sholat saya kalau saya bermakmum di belakang imam yang menghadap ke arah utara tadi kiblatnya. Ya. Meskipun sholat imam itu sendiri sah. Kenapa? Karena dia sudah beristihad juga. Ya, dia istihadnya mencari arah kiblat, arahnya ke utara misalnya. Ya, jadi kalau yang pertama itu jelas maknanya, jelas batalnya, jelas kita ketahui batal, misalnya kentut tadi dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, kita menganggap imam itu batal, meskipun secara imam tadi sholatnya sah. Kita menganggap imam itu batal. Ya. Kita menganggap imam itu batal. Ya. Atau misalnya, kita ngekos bareng berdua, saya dan teman saya misalnya. Kemudian di kamar mandi ada dua ember. Kita tahu, kita yakin bahwa salah satu dari ember ini adalah apa? Kena najis. Tapi enggak tahu ember yang mana. Oh, saya kemudian ya memilih ember saya misalnya. Oh, ini yang suci. Saya wudu dari sana sebagainya. Sedangkan teman kita mengatakan, "Oh, ini yang suci." Ya, akhirnya dua-duanya wudu dari ember. Maka ketika saya meyakini ember saya yang suci, maka saya menganggap apa? Ember teman saya tadi, itu enggak sah. Maka kemudian ketika sholat, saya enggak bisa kemudian berjamaah dengan imam itu. Kenapa? Karena saya yakin embernya imam tadi apa? Bernajis. Ya. Sedangkan sebaliknya begitu juga, teman saya juga tidak bisa kemudian menjadikan saya imam. Karena bagi dia, ember dialah yang kemudian suci, sedangkan ember saya bernajis. Ada kemungkinan najisnya. Seperti itu. Atau kemudian ada baju, ada dua baju, ya, dan kita yakin salah satunya kena najis, tapi nggak tahu yang mana, sama, ya, dipakai sholat, maknanya dalam kondisi tidak ada baju yang lain tentunya ya, ya, ya dipakai sholat, nah, saya yakin, oh yang saya pakai ini yang suci, ini pakai teman saya itu yang nggak suci, ya. Dia pakai sholat, maka saya nggak boleh kemudian bermakmum, begitu juga sebaliknya imam saya, teman saya tadi, ini hal ini agak berbeda dengan yang apa namanya istilahnya surah pertama, bahwa saya yakin betul bahwa imam itu batal sholatnya karena saya dengar imam itu berhadas misalnya. Sedangkan yang kedua ini adalah apa, saya berkeyakinan, maksudnya saya berasumsi bahwa imam ini batal, ya. Ya, saya berasumsi imam ini batal karena perkara tadi, ya. Tapi imam tadi ada kemungkinan juga dia tidak batal, malah saya yang batal. Ya, jadi asumsi ini tadi. Adapun keyakinan ini ya alam di sini. Ya, kalau Imam An-Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan ya, maknanya dhannur rajih, ya, bukan kemudian harus yakin 100% enggak, tapi ada dhann yang kuat. Kemudian, ya, syarat sah salat jamaah berikutnya adalah wa alla ya'taqida wujuba qada'iha 'alaih. Apa maksudnya? Dia tidak meyakini bahwa apa? Bahwa imam tadi wajib mengqadha salat tersebut. Ya. Ya. Maksudnya bagaimana? Misalnya begini, ya. Kita tahu bahwa dalam pembahasan tayamum kemarin ya ada kondisi-kondisi, misalnya kondisi al-mashu 'alal jabirah, mengusap apa namanya jabirah, mengusap ya entah itu perban dan lain sebagainya. Kalau misalnya perbannya tadi melebihi dari qadarul istimsak, ya kita ingat qadarul istimsak itu bagian untuk yang untuk jadi pegangan untuk menutup luka. Tapi kalau itu lebih dan itu tidak kita basuh dan lain sebagainya, maka nanti sholat orang yang sholat dengan kondisi tersebut, ketika kondisi jabirahnya sudah dilepas, ya dia wajib mengulang sholatnya dalam mazhab seperti itu. Nah, ketika kita sholat, kita tahu imam tadi dia apa? Dia menggunakan jabirah. Dan sekali lagi tadi dalam mazhab bahwa orang yang sholatnya seperti itu, nanti dia kalau sudah sembuh dia harus mengqadha sholat yang dikerjakannya dengan jabirah itu tadi. Lah berarti kan sholatnya harus diqadha, ya kan? Nah, kita itu tidak boleh kemudian berimam dengan orang yang seperti itu, menjadikan orang seperti itu sebagai ya, imam. Kalau kita berimam dengan orang seperti itu, maka sholat jamaahnya enggak sah. Ya, sholat jamaahnya tidak sah. Ya. Atau misalnya imamnya itu batal, kita tahu imamnya berhadas, terus imamnya enggak ada air dan enggak ada debu, faqidut tahurain. Ya, faqidut tahurain dia sholat. Ya, dengan kondisinya, ya, karena dia nggak dapat air dan juga nggak dapat debu, nggak bisa tayamum dan nggak bisa wudu, nggak bisa wudu dan nggak bisa tayamum, ya, maka dia tetap sholat dengan kondisi seperti itu dengan syaratan dia mengqadha. Lah kita sebagai makmum tidak boleh kemudian menjadikan orang seperti itu sebagai imam. Orang yang sholatnya itu akan, ya, diwajibkan qadha atasnya, ya, salatnya itu diwajibkan qadha atasnya karena kondisi-kondisi itu tadi, baik itu karena orang yang ya yamsahu 'alal jabira atau kemudian orang yang kemudian apa namanya berhadas dan dia tidak mendapatkan muhditsan faqidut tahurain, ya, dia berhadas dan dia tidak mendapatkan ya debu, enggak ada air dan enggak ada debu, ya, seperti itu. Kemudian syarat sah yang ketiga adalah wa alla yakuna ma'muman. Maksudnya apa? Ya enggak boleh kita berimam dengan menjadikan seorang makmum sebagai imam padahal dia makmum. Ya. Ya enggak mungkin seorang dalam satu kondisi dia menjadi makmum, ya, dan kemudian dia menjadi imam di saat yang bersamaan, tidak mungkin. Kecuali kalau dia apa, dia masbuk, imam yang sudah selesai, baru kemudian dia boleh dijadikan imam karena status makmumnya sudah enggak ada. Seperti itu. Ya, anna tsalitsa min syurutis shihhatil qudwa alla yakuna al imam ma'muman halal iktida' bihi. Ya, jadi dia tidak menjadi makmum ketika dia dijadikan imam. Ya. Karena enggak mungkin seseorang di satu sisi dia menjadi tabi', dia mengikuti orang lain, di satu sisi dia juga matbu', dia diikuti oleh orang lain. Ya, dalam satu waktu. Ya. Tapi apabila kemudian tadi dia sudah selesai bermakmum di hadapan orang lain, ya, bermakmum di belakang orang lain, terus dia kemudian ditepok orang, ya, dijadikan imam oleh orang lain yang datang, itu enggak masalah. Nah, jadi wa la yakuna ma'munin, jadi jangan enggak sah kemudian kita salat jamaah sedangkan imam kita dia juga berimam kepada imam lainnya. Kemudian, ya, yang berikutnya adalah apa? Wala ummiyan. Ya. Imam kita tidak boleh kemudian dia ummi. Apa itu ummi? Ya, ummi secara bahasa mana yaqra' wala yaktub, dia orang yang bisa baca tulis. Ya. Adapun dalam istilah fuqaha di sini adalah apa? Jadi orang yang ya bacaan Al-Fatihahnya ya enggak benar. Ya. Atau ada salah satu dari huruf Al-Fatihah yang tidak bisa diucapkan dengan benar oleh dia. Ya. Jadi itu. Enggak boleh kemudian atau misalnya tadi ya. Meskipun seorang tadi dia sekolah S1, sekolah S2, S3 tapi enggak bisa baca Al-Fatihah, ya. Maka dalam kacamata fuqaha orang ini ummi. Ya. Orang ini ummi. Karena dia enggak bisa baca Al-Fatihah. Ya. Meskipun dia tadi gelarnya berderet-deret dan sebagainya. Sedangkan sebaliknya, orang yang enggak sekolah sekalipun, enggak punya ijazah, enggak punya gelar sekalipun, tapi dia bagus bacaan Al-Fatihahnya, ya. Maka apa? Dia bukan ummi. Ya, dia dinamakan qari. Ya, ini. Nah, maka orang yang kemudian tadi dia enggak benar, enggak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, ya, atau kemudian ada salah satu dari huruf-huruf Al-Fatihah yang dibaca tidak benar, atau dia kemudian membaca Al-Fatihah ya dengan lahan jali yang yukhillu bil makna, ya, dengan lahan yang merusak warna, maka kita tidak boleh kemudian ya, tidak sah kemudian menjadikannya sebagai imam. Ya. Ya. Akan tetapi ada satu kondisi yang diperbolehkan ketika apa? Ya, istilahnya sama-sama umminya, misalnya dua orang, saat yang si A nggak bisa nggak benar baca Al-Fatihahnya, ya, yang si B lebih nggak benar lagi, oh ya sudah, ya, sama-sama nggak benar, ya. Di sini juga disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Umar Syaitiri, beliau mengatakan watasihul qudwatu ma'al karahati bitamtam, ya. Jadi orang yang apa ya di sini wahwa man yukariru ta, huruf ta-nya tuh double kalau dia nyebut gitu ya. Ya. Jadi itu boleh tapi makruh. Ya. Wal fa ya, orang yang jadi ketika nyebut fa-nya tuh double kayak gagap, cuman gagapnya di huruf fa gitu ya. Wal wa ya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian syarat berikutnya, syarat sah salat jamaah berikutnya adalah ya alla yataqaddama ala imamihi fil mauqif, tidak boleh kemudian dia lebih maju dari imamnya dalam hal posisi, ya, tempat berdiri, tempat salat. Maka misalnya kalau ada seorang dia salat, ya. Misalnya kan kalau beberapa masjid itu ada mihrabnya, oke. Okay. Sedangkan di samping mihrab itu kadang juga ada kamar, kadang juga mungkin ada teras. Yang terkadang terasnya dari mihrab tadi, ya, itu lebih tempatnya lebih apa namanya? Lebih di depan daripada tempat berdirinya imam, dalam hal ini tempat tumitnya imam. Ya, karena tumit yang dijadikan oleh sandaran, ya, oleh imam. Lah dia ketika misalnya jamaah sholatnya penuh, dia sholat di sana, maka sholatnya nggak sah. Kenapa? Salat jamaahnya enggak sah karena dia apa? Karena dia yataqaddamu ala imamihi fil mauqif. Dia secara tempat, secara posisi berdiri dia lebih di depan daripada imamnya. Maka disunahkan memang bagi orang yang salat berjamaah adalah apa? Bersama imam, ya ayataakhar an imamihi. Dia salat berdua misalnya, ya maka dia mundur dikit dari imamnya. Ya disunahkan seperti itu. Agar apa? Agar kondisi dia lebih dulu dari imamnya, ya lebih depan posisinya dari imamnya, dia tidak melakukan hal yang membatalkan atau mengganggu keabsahan sholat jamaahnya. Ya. Ya. Jadi itu. Ya, di sini ada tambahan keterangan misalnya, ya. Misalnya imamnya berdiri dengan tumit, sedangkan makmumnya duduk dengan pantatnya. Maka apa, jangan sampai pantatnya makmum tadi lebih maju daripada tumitnya imam. Ya. Seperti itu. Ya. Adapun kalau sejajar, maka di sini dikatakan famakruhatun mufawwitatun li fadilatil jamaah. Kalau setara dengan imamnya, di sini disebutkan bahwa makruh karena hal tersebut menghilangkan keutamaan, ya, jamaah. Ya. Terkhusus dalam hal yang dia tadi posisi sama dengan imam. Ya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah wa ayya'laman tiqalati imamihi. Salah satu dari syarat sahnya salat jamaah adalah dia makmum tadi harus mengetahui intiqalati imamihi, ya, perubahan gerakan dari imamnya. Ketika imamnya ruku dia tahu, ketika imamnya i'tidal dia tahu, ketika imamnya sujud dia tahu, duduk antara dua sujud tahu, duduk tasyahud tahu. Jadi dia tahu gerakan-gerakan imamnya. Baik itu ya dengan dia ru'yah, dengan melihat imam sendiri, atau kemudian dia dengan mendengar telinga imam, ya mendengar dengan telinganya bacaan imam, ya, atau dia mengetahui perpindahan imamnya dengan melihat ya shaf yang di depannya, ya, dia melihat shaf makmumnya. Dengan itu yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk mengetahui perpindahan imam. Ya. Atau ya, dia mendengar sautal muballigh. Ya, kalau dulu Allah alam, di sekarang ya mungkin kayak di Masjidil Haram itu ya. Ya, ada yang kemudian muballigh anil imam ketika imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu muballighnya. Ya. Zaman dulu mungkin mubaligh ini tasawur terhadap mubaligh dalam sholat itu lebih gampang karena tadi mungkin masjidnya gede, imamnya cuma di depan, ya nanti di setiap sekali berapa shaf nanti ada mubalighnya, nah, untuk kemudian menyampaikan kepada shaf yang belakangnya. Nah, kalau sekarang ya, dengan teknologi mic, ya udah imam tinggal taruh aja speaker di belakang masjid itu udah, ya, bahkan di luar masjid pun ditaruh speaker orang bisa dengar suara imamnya. Ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi dia harus mengetahui pergerakan imamnya, baik dengan dia melihat langsung atau melihat sebagian makmum atau kemudian dia mendengar langsung perpindahan takbir ataupun ya takbirnya imam, perpindahan gerakan imamnya ataupun kemudian dia mendengar sautul muballigh, orang yang menyampaikan tadi ini, ya, membantu imam, membantu menyampaikan suara imam. Ya. Kemudian ikhwatir syadina syadukumullah rahimanillah uyakum, syarat berikutnya adalah wa ayyajtami'a fi masjidin au fi thalathi mi'ati zira'in takriban. Ya. Antara makmum dan imam itu harus berkumpul dalam satu masjid. Ya. Ya. Kecuali nanti karena uzur ya. Cuman maknanya di sini kalau karena uzur pun dia shafnya kan harus bersambung. Ya. Tapi di sini adalah wa istami'a fi masjid. Misalnya begini. imamnya di mihrab, ya, masjidnya luas, Istiqlal misalnya, sedangkan makmumnya di saf terakhir, sah enggak dia makmum yang di saf terakhir tadi? Ini enggak ada jamaah lain, cuma berdua salatnya, satu di mihrab, sah enggak? Sah. Ya, ya. Berapapun luas masjidnya, ya, taruh panjang antara luas masjidnya, ya, 1 kilo misalnya, imamnya di sini, makmumnya di belakang, saf paling belakang, sah enggak? Sah, selama pada satu masjid, masih dalam satu bangunan masjid. Tapi kalau sudah terpisah, ya, maka jarak minimalnya adalah 300 dhira'in takriban, 300 dhira'. 300 dhira' itu kalau misalnya 1 dhira' itu kemarin kita ngitung apa? Kemarin 48 cm gitu ya. 1 dhira' itu 48 cm. Terus dikali berapa? Dikali 300. Maka kurang lebih apa? Ya sentimeter ya, kurang lebih satu berapa, 150 sampai 160 meter kurang lebih ya. Ya itu yang ini kemudian kemarin kalau kita dari mana datang ini kita tahu ya, dalam bab tayamum ya ada tiga jarak, ada haddul qurb, ada haddul ghaus dulu, ada haddul qurb, dan ada haddul bu'd ya. Nah, ini adalah haddul 300 dhira', ini adalah haddul qurb. Ya, haddul qurb. Ya, maknanya dalam kondisi-kondisi tertentu dalam tayamum orang harus mencari air sampai haddul qurb ini tadi, kurang lebih 150-an meter. Ya. Ya. Seperti itu. Ya. Ya. Jadi imma, jadi sholat jamaah itu kan imma fi masjid, di masjid atau di selain masjid. Kalau di masjid tadi, meskipun jauh jaraknya enggak dibatasi, mending satu bangunan masjid saja. Ya, mau di belak, mau jaraknya sekian kilo pun silahkan, tapi masih satu bangunan masjid, enggak masalah. Tapi kalau di luar masjid, maka apa? Jarak minimalnya adalah jarak maksimalnya adalah seorang itu bisa dikatakan berimam dengan imamnya atau sholat jamaahnya. Ya, sholat jamaahnya dianggap sah ketika apa? Ketika jarak antara makmum dan imam itu tidak lebih dari 150 meter ya. Tapi kita harus pahami tadi ya, maksudnya jarak itu bukan kemudian wah ini saya nih soft di paling belakang sedangkan banyak orang, enggak. Karena kalau banyak orang itu tersambung, maknanya tadi maksud saya bahwa ini imamnya satu orang, makmumnya cuma satu juga ya, di jarak tadi, di jarak salah sumiah dira misalnya, maka sah. Tapi kalau lebih dari itu jamaahnya enggak sah ya. Kemudian yang berikutnya, wa ayyan wiyal qudwata awil jamaah, harus ya, ini dengan tadi annual qudwata awil jamaah, kewajiban seorang makmum untuk berimam kepada niat menjadi makmum tadi ya, kewajiban seorang makmum niat untuk qudwah kepada imamnya, mengikuti imamnya. Kalau ada orang dia sholat diikutin orang di sholat tanpa ada niat ya, enggak dianggap ya, maka dia harus apa, berniat untuk bermakmum tadi. Maka dia tadi yang di awal saya katakan bahwa seorang makmum wajib dia berniat dalam sholat jamaah. Adapun imam tidak ada keharusan kecuali pada 4 kondisi tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya, ikhwati arsyadin asadukumullah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Ayyatawafaqa nazmu sholataihima. Ya, nazm itu ya, kaifiyah salatnya itu harus sama. Ya, kaifiyah salatnya itu harus sama. Ya. Antara salat, adapun jenis salatnya berbeda enggak masalah. Ya. Orang yang salat fardu misalnya, ya, berimam dengan orang yang salat sunnah. Ya. Sah enggak? Sah jamaahnya. Orang yang, dan sebaliknya, orang yang sholat sunnah berimam dengan sholat fardu, sah enggak? Sah sejamaahnya. Ya. Orang yang sholat zuhur berimam dengan orang yang sholat asar misalnya, sah enggak? Sah. Ya. Nazamnya, karena apa sholatnya? Apa? Kaifiyahnya, tata caranya itu sama. Ya. Jadi, di sini disebutkan, tawafuku nazmi sholatil imam wal ma'mum. Keselarasan cara ya, sholat imam dan makmum fil af'al adh-dhahirah, ya, pada gerakan-gerakan yang tampak, wa ikhtalafa fil 'adad, ya, meskipun jumlah rakaatnya beda tadi, berarti orang yang sholat apa namanya maghrib, orang yang sholat isya bisa berimam di belakang orang yang sholat maghrib misalnya, ya, ada orang dia sholat jamak ta'akhir, dia sholat di masjid, kita sholat isya nih enggak jamak, udah kita tepok pundaknya misalnya, bisa. Dan begitu juga sebaliknya. Ya, jadi wa ikhtalafa fil adad, meskipun jumlah rakaatnya berbeda, ya, awin niyah, bahkan niatnya berbeda tadi, fardu dengan yang sunnah, yang sunnah dengan yang fardu dan sebaliknya. Ya. Akan tetapi, bagaimana kalau yang berbeda nazamnya? Bagaimana contohnya? Contoh, ya, orang yang salat asar bermakmum di belakang orang yang salat jenazah. Itu kan nazamnya berbeda. Ya, salat jenazah 4 takbir. Ya, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Nah, maka enggak bisa. Atau misalnya apa? Orang yang salat asar bermakmum di belakang orang yang salat kusuf. Ya. Yang kemudian dalam salat gerhana tadi, ya, satu rakaat, dua ruku. Sedangkan salat asar satu rakaat, satu ruku. Nah, ini nazamnya berbeda. Enggak boleh. Ya. Adapun tadi perbedaan jumlah rakaat, perbedaan apa namanya, perbedaan niat, yang satu niat sholat fardu, yang satu sholat sunnah, ya, yang satu kemudian sholat fardu ini, yang satu sholat fardu itu misalnya, fardunya berbeda, ya, ini tidak masalah, ya. Yang menjadi masalah ketika nazm dari sholat tadi, kaifiyah dari sholat tadi berbeda, ya, tadi contohnya orang yang sholat jenazah misalnya bermakmum di belakang orang yang sholat asar, dan sebaliknya orang sholat asar bermakmum di belakang orang yang sholat jenazah, atau orang sholat kusuf bermakmum di belakang orang sholat zuhur, orang sholat zuhur bermakmum di belakang orang sholat kusuf. Kenapa? Karena sholat kusuf satu rakaat rukunya dua, sedangkan sholat zuhur ya satu rakaat rukunya satu. Nah, seperti itu. Kemudian ikhwat irsyadina syadakumullah rahimanallahu ayakum, ya, dikatakan di sini wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Ya, janganlah dan tidak boleh kemudian seorang makmum menyelisihi imamnya, ya, dalam sebuah sunnah yang fahishatul mukhalafah. Ya, yang penyelisihannya terhadap imam itu ya kentara, kelihatan sekali. Ya. Contoh, misalnya, ya, misalnya imamnya baca surat sajadah, ya. Ya, hum la yastakbirun. Ternyata imamnya enggak sujud tilawah, makmumnya sujud tilawah. Ya. Imamnya lanjut, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ini kan dia sujud tilawah dalam salat sunnah. Lah, imamnya enggak sujud misalnya, makmumnya sujud. Ya, makmumnya sujud. Ya, maka dia dalam hal ini menyelisihi imamnya dalam apa? Ya, dalam perkara sunnah yang penyelisihnya itu ya fahishatul mukhalafah. Ya. Kelihatan. Ya, baik itu fi'lan atau tarkan. Ya, fi'lan atau tarkan. Ya. Kemudian misalnya imamnya lupa sholat, lupa tasyahud, ya, lupa tasyahud. Makmumnya tasyahud. Nah, padahal kan tasyahud awal, ini tasyahud awal maksud saya, tasyahud awal itu kan sunnah muakkadah, ya. Ab'adus sholah, yang kalau ditinggalkan, ya, disunnahkan untuk, ya, dibayar dengan dua sujud sahwi sebelum salam. Nah, ini imamnya langsung dari rakaat kedua langsung ke rakaat ketiga tanpa ada tasyahud awal. Ya, tanpa ada tasyahud awal. Lantas bagaimana? Ya, tanpa ada tasyahud awal, ya enggak boleh kemudian, wah, ini imamnya nih. Nah, dia terus makmumnya apa? Makmumnya salat aja, apa tasyahud awal saja, dia menyelisih imamnya dalam hal ini. Ya, maka enggak sah juga jamaahnya dalam kondisi seperti ini. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ahmad dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri di syarahnya Nilur Rajah. Ya. Dan begitu pula sebaliknya. Ya. Imamnya tasyahud awal, makmumnya enggak. Nah, juga. Ya. Seperti itu. Ya, imamnya sujud tilawah, makmumnya enggak. Maka batal salat seorang makmum ini. Ya. Sini katakan, "Na'am yustathna ma law tashahhada al-imamu wa qama al-ma'mumu 'amdan." Oh, tadi saya katakan terbalik ya, kalau sebaliknya juga enggak. Di sini afwan, di sini tadi saya katakan bahwa apa? Kalau misalnya imamnya langsung berdiri terus makmumnya tetap duduk tahud, maka batal. Ya, tapi sebaliknya tidak. Misalnya tadi imamnya tasyahud, makmumnya berdiri. Ya. Kenapa? Karena li'annahu taqala min wajibin ila wajib. Amma law qama sahwan fa yalzamul 'aud, fa in lam ya'ud batalat salatuhu. Ya. Kalau dia makmumnya tadi dengan sengaja, dia tahu duduk tasyahud awal itu kan sunnah. Kayaknya makmumnya lah sengaja dari sujud langsung dia berdiri ke rakaat ketiga tanpa ada tasyahud awal. Sengaja, maka salatnya sah. Ya, karena dia berpindah dari hal yang wajib ke hal yang wajib berikutnya. Ya. Meskipun dia menyelisih imam dalam hal ini, ya. Tapi kalau misalnya dia lupa, ya, imamnya bangkit nih, imamnya sujud apa? Imamnya duduk tasyahud awal. Terus kemudian apa? Dia bangkit. Lupa. Karena lupa, maka wajib baginya apa? Kembali ya membersamai imam. Kalau enggak baru batal salatnya. Jadi itu Allah yukhalifahu fi sunnatin, ya yukhalifahu hukum balik pada imamnya fi sunnatin fahsyah, dalam hal sunnah yang penyelisihannya itu sifatnya ya kelihatan sekali lah. Kemudian yang terakhir adalah wa ayyutabi'ahu, ya hadiah harus mengikuti imam, seorang makmum harus mengikuti imam. Maka kan ada gerakan, jadi gini ya, ada kondisi di mana seorang makmum mendahului imam, itu haram mendahului imam dalam gerakan, itu haram. Ya. Kalau dia bahkan kalau makmum dia mendahului imam dalam takbiratul ihram, ya. Maka dia salatnya enggak sah. Ya. Kalau salat takbiratul ihramnya dari imamnya. Ya. Jadi ada makmum itu kondisi ada 4 kondisi. Satu, dia mendahului imam. Ya, kemudian dia yang kedua adalah dia membersama imam dan ini makruh. Ya, dan enggak sah kalau dalam takbiratul ihram salatnya. Kemudian yang ketiga adalah dia mengikuti imam. Maksudnya imam Allahu Akbar baru ditakbir. Sami Allahu liman hamidah. Ya, baru kemudian dia takbir. Ya. Jadi imam dengan aba-abanya tadi Allahu Akbar baru kemudian makmum bergerak. Dari mana dalilnya? Innama ju'ilal imamu liutama bi fa idza kabbara fakabbiru. Ya, fa itu kan menunjukkan apa? Tertib. Kalau imam setelah selesai takbir, maka takbirlah. Nah. Ya. Menunjukkan apa? Fa itu litakib wa tertib. Ya. Jadi setelah imam ini fa ini. Ya. Jadi itu. Ya. Yang ketiga, kondisi ini yang paling afdal, kondisi ketiga. Kemudian yang keempat adalah apa? Yatakhallaf dari imamnya. Ya, dia yatakhallaf an imamihi. Yang kemudian kemarin kita pelajari bahwa takhalluf anil imam itu ya, apabila kemudian itu melebihi dari dua rukun besar atau dua rukun fi'il, ya, maka dia dapat membatalkan salat. Itu takhalluf an imam. Nah, jadi ikhwati arsyadakumullah rahimahullah yakum, dengan ini selesailah pembahasan syurutul imamah, ya. Tadi yang disampaikan oleh Syekh Salim Samir al-Hadrami dalam Safinatun Najah fi majibu 'alal 'abdi limaula, Ya, ada 11. Yang pertama adalah, ya, kita review sedikit bahwa satu, dia orang yang tidak mengetahui bahwa imamnya telah batal, ya, ataupun ghairihi, atau kondisi yang tadi batal, atau dia meyakini secara sendirinya bahwa imamnya batal. Kemudian dia tidak meyakini bahwa imam, dia berimam di belakang orang yang wajib mengqadha salat, ya, seperti orang yang salat dengan jabirah tadi. Ya, kemudian imamnya bukanlah seorang makmum, kemudian imamnya bukanlah seorang yang tidak pandai membaca Al-Fatihah, kemudian dia tidak mendahului imamnya dalam posisi, dalam hal ini tumitnya tidak lebih panjang, tidak lebih apa namanya, tidak lebih dahulu, tidak lebih maju daripada tumit imamnya. Ya, kemudian apa? Wa ya'lam intiqalati imamihi, dia mengetahui perpindahan imamnya, baik itu dengan melihat langsung imamnya atau melihat sebagian makmumnya, makmum dari imam tersebut, atau kemudian dia mendengar suara imam atau mendengar suara muballigh itu tadi. Kemudian wa yastami'a fi masjidin aw fi 300 dhira'in takriban, 100 dhira'in takriban. Ya, kalau dia dalam satu masjid, maka dia harus, meskipun jaraknya panjang tadi, masjidnya luas, ya, maka dia enggak masalah berada satu masjid. Ya, imamnya di sono, makmumnya cuma di satu orang di sini, misalnya di paling belakang, enggak masalah, ya. Berapapun luas masjidnya. Tapi kalau dia tidak di masjid, maka apa? Jarak maksimalnya adalah apa? 300 dhira'. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Ayan wa yalqudwata abil jamaah. Yes, makmum wajib dia meniatkan, ya, sebagai makmum, ya. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan nawaitu usolli fardhu zuhri ma'muman. Ya. Seperti itu. Kemudian wa yatawafu qanat musallataihima irama, atau mesti bukan nama, cara salatnya sama, ya. Meskipun berbeda dalam jumlah rakaat ataupun berbeda dalam masalah niat, yang satu fardu yang satu sunnah, ya, enggak masalah. Yang penting bentuk salatnya sama. Berbeda dengan orang yang salat fardu, ya, dia berimam di belakang orang salat jenazah, enggak mungkin. Ya, enggak sah. Karena apa? Karena ya ininya berbeda, nazamnya, caranya, tata caranya, kaifiatnya berbeda. Seperti itu. Atau tadi orang yang sholat asar, ya, bermakmum di belakang imam yang sholat gerhana. Karena sholat gerhana nazamnya berbeda. Sholat gerhana rukuknya satu rakaat, rukuknya dua, sedangkan sholat asar satu rakaat, rukuknya satu. Kemudian berikutnya yang ini wali khalifah fi sunnatin fasyatil mukhalafah. Jadi enggak menyelisihi imamnya dalam perkara-perkara sunnah yang penyelisihan tadi itu fahisyah. Misalnya itu yo kelihatan sekali. Imamnya tasyahud, imamnya tidak tasyahud, lupa tasyahud, dia malah tasyahud. Ya. Atau imamnya sujud tilawah, dia tidak sujud tilawah. Ya. Atau imamnya sebaliknya, imamnya tidak sujud tilawah, dia sujud tilawah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ayyutabi'ahu, dia mengikuti imam. Ya. Qati arsyadina sallallahu alaihi wa sallam wa iyyakum. Semoga Allah memberkahi majelis kita pada sore hari ini, dan tentu saya di sini mengharap kepada doa rekan-rekan sekalian untuk senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya keikhlasannya dalam menuntut ilmu, kemudian Allah jaga keistiqomahan kita dalam mempelajari ilmu-ilmu, Allah anugerahkan kepada kita kesabaran. خاتي أرشاد سيدكم الله حيمن الله وإياكم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.